Mitra Bisnis, polemik penentuan upah minimum untuk tahun depan sudah dimulai. Pemerintah ingin membatasi kenaikan upah maksimal 20%, sedangkan pengusaha ingin naik berdasarkan inflasi ditambah sekian persen. Namun buruh meminta naik 50%. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda? Ya, ini ya. Kita sudah melihat bahwa kalau you mesti baca surat apa yang sudah terjadi, di mana ada surat dari Kabupaten Karawang itu, di mana Serikat Buruh karena demo-demo itu meminta kenaikan dan itu ditandatanganin oleh bupatinya sama polisi di sana, seolah-olah setuju kenaikan yang 50% itu. Sedangkan Dewan Pengupahan belum kerja dengan alasan naiknya BBM dan lain-lain, ya kan? Jadi begini ya, saya ini akibat daripada kenaikan upah yang lalu, ya, yang sekarang itu terjadi seperti Jakarta, Bogor, yang lain-lain yang di atas 40% itu. Sudah banyak sekali orang-orang tuh yang betul-betul labor intensif tuh sudah pada mulai mengurangi karyawan-karyawannya. Ya, dan juga kalau kita lihat yang terjadi di Banten tuh diam-diam mereka sudah kurangi 20.000 karyawannya itu, di mana mereka itu sudah tidak bisa berkompetisi lagi dan mengganti karyawan itu dengan mesin. Nah, kalau you menyelesaikan masalah pengangguran di Indonesia, memang kalau tanpa pemerintah ikut campur tangan di dalam memberikan satu guidance kepada Dewan Pengupahan untuk tahun depan ini, dan ini ribut karena tahun pemilu, saya pikir kita ini bisa lari semua investor yang terutama yang labor intensif itu dari Indonesia yang kita butuhkan, sedangkan di sana bekerja 3-4 juta orang. Jadi ini sebabnya pemerintah harus turun tangan. Kalau melihat sekarang apa yang terjadi juga kemarin di Batam, itu kan perusahaan Jepang, dia punya karyawan 700 orang, dia pergi aja, dia pindah ke Filipina, dia tinggalkan lawyernya, sudah selesai dia. Jadi berapa banyak yang sudah menjadi korban dalam 6 bulan ini dalam persoalan-persoalan labor intensif lagi, yang mati, juga yang outsourcing yang nggak boleh, yang tadinya, kemarin juga tadinya, mau di demo juga persoalan Asahi Chemical kita, karena tidak boleh lagi outsourcing, jadi dia berhentikan 350 karyawannya, yang karyawan outsourcing dia berhentikan aja, dia sudah ganti mesin, mesinnya sudah datang. Jadi ini kita mau kemana besok? Jadi jangan juga anggap ini main-main bahwa dia dibikin-bikin cerita itu. Itu semua ceritanya selalu tidak ada kebenarannya untuk apa, kita memang tidak ada kerjaan itu ngurus-ngurusin yang begini-gini. Jadi inilah menurut saya yang kita harus hati-hati, jangan melihatnya itu tidak jelas duduk soalnya dan tidak mengerti duduk soalnya, bikin-bikin peraturan sehingga akhirnya yang korban kan rakyat kita juga kalau kita ingin menyelesaikan pengangguran di Indonesia ini. Nanti siapa yang kasih makan dia? Itu yang saya bilang tadi sama perusahaan itu ya, kalau suruh minta aja pekerjaan kepada Departemen Tenaga Kerja, memang karena kebetulan kan dia yang bilang nggak boleh outsourcing, suruh dia carikan kerjaan buat teman-teman yang nggak dapat kerjaan lagi itu. Ini yang terjadi sekarang ini, maka itu pemerintah kalau tidak melakukan guidance ini, saya pikir tahun depan itu sudah anarki semua dan kita perusahaan-perusahaan bisa tutup dan Indonesia ini sudah lepas semua, orang sudah pikir bukan tempat untuk berinvestasi lagi, dan ini kan sayang. Ini yang kita ingin cegah, itu loh yang kita minta pemerintah untuk memberikan guidance kenaikan itu berapa yang paling baik gitu. Melihat inflasi, melihat juga mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia, melihat juga mengenai produktivitas buruh kita dan lain-lain itu. Ini loh yang terjadi sebenarnya, pembicaraan kita dengan Kenko ini sebelum terjadi. Kita ini kan kadang-kadang nggak sadar bahwa itu, nggak percaya bahwa itu terjadi. Nah sekarang setelah 6 bulan ini berapa puluh ribu orang keluar dari daerah-daerah itu, sekarang siapa yang kasih kerjaan sama dia? Ada yang bertanggung jawab Serikat Buruh itu kan nggak ada juga kan. Kasihan kan mereka itu. Karena dihasut-hasut aja ikut-ikut, akhirnya jadi korban semua. Nanti siapa yang ngatur keluarganya juga kalau dia sedang dalam kerja. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.